Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif, puja dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus membukakan hati dan telinga kita untuk mendengar ayat-ayatnya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelahirannya di muka bumi telah menghadiahkan kemujizatan yang dapat dinikmati oleh umatnya. Kemujizatan nabi-nabi sebelumnya hanya bisa dinikmati sesaat oleh pengikutnya pada saat itu. Musa tidak tenggelam dengan mujizatnya, tetapi hanya dirasakan oleh umatnya Nabi Musa pada saat itu. Rasulullah SAW kemujizatan dengan Al-Quran mampu menerangi alam raya, mampu menginspirasikan semua orang, baik muslim, baik non-muslim, sehingga dikatakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Baik, hari ini kita disampaikan dengan hadiah Rasulullah SAW dengan mukjizatnya, kemukjizatan ayat 10 surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 juz ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah menyeru kepada Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Kita masuk dalam surah Asy-Syu'ara dalam konten bahasan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Perintah Tuhan, perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyeru Fir'aun. Di ayat sebelumnya, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana cerita Nabi Muhammad agar tidak bersedih hati tentang keingkaran kaum musyrikin. Pada tema ini, Allah ingin memberikan motivasi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keingkaran mereka telah dijawab sebenarnya dengan contoh keingkaran Fir'aun dan kaumnya terhadap Nabi Musa. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang mampu menerjemahkan di ayat sebelumnya tentang perkasa, tegas dalam masalah tauhid dan berkasih sayang dalam berdakwah, ini Rasulullah termasuk Nabi yang paling berkasih sayang. Sehingga tidak ada mukjizatnya yang kemudian menciderai umatnya, baik yang muslim maupun non-muslim, karena mukjizatnya. Tetapi di zaman Nabi Musa, mukjizatnya ada yang kemudian harus ada korban. Fir'aun dan kaumnya yang tergilas, ya, yang kemudian hanyut dengan laut yang luar biasa. Maka di sini hanya menjadi pembelajaran buat Rasulullah. Tetapi Rasulullah menariknya tidak meminta dengan hal yang sama. Wa idza nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin, di sini Musa diperintahkan Allah untuk mendatangi orang-orang yang zalim. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk menyeru kepada hal yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Terkadang lebih berat memang mendatangi sebuah kezaliman dan melakukan dakwah di dalamnya dibanding kita khutbah Jumat, ceramah subuh setiap minggu, ceramah setiap malam Jumat mungkin, ya, atau ceramah-ceramah di acara-acara keluarga dan perkantoran. Karena kita hanya ta'muruna bil ma'ruf. Tetapi bagaimana kita bisa mampu berdakwah mendatangi orang-orang yang zalim, orang-orang yang saat ini jauh dari Allah, apakah di tempat maksiat, atau kemudian datang ke saudara kita yang sudah lama tidak sholat, datang ke bos perusahaan kita yang mungkin dia bosnya, tapi mungkin tidak mengenal Allah dengan baik, kita datang untuk memberi peringatan kepadanya. Di sini, Musa menjadi pembelajaran buat kita, bahwa kita bukan hanya datang kepada tempat-tempat yang sudah baik saja, tetapi sesekali kita bolehlah berdakwah kepada orang-orang yang zalim. Datang dengan dakwah berkasih sayang. Ini yang saat ini mungkin menjadi hal yang jarang. Kita bicara tentang kemaksiatan, kita bicara tentang korupsi, tetapi dakwahnya di masjid di mana jemaahnya enggak ada yang menjadi pejabat, cuman kita berkeluh kesah tentang korupsi, tetapi jemaahnya bukan orang-orang pejabat. Kenapa kita tidak sama-sama melalui gerakan para ulama, apakah MUI apa organisasi Islam, untuk melakukan dakwah bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di legislator, mendatangi para eksekutor, eksekutif misalnya. Kita datang dan kita ceramahi memang bahwa ini sudah tidak benar negara ini. Itulah antara ulama dan umara. Tapi ulama lebih tinggi derajatnya dibanding umara. Dan umara mendengarkan ulama itu. Memang kita tahu ya, minggu, bulan. Setiap bulan sekali katanya ada pertemuan MUI Sumut dengan pimpinan Pemprov SU. Tapi kita harapkan ini bukan sebuah pertemuan yang hanya seremonial. Tapi kita harapkan ini adalah benar-benar sebuah tindakan tanhauna anil mungkar terhadap para pemegang kekuasaan amanah rakyat ini bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat inspiratif di studio telah ada para asatiz kita, ustadz kita dan narasumber kita yang luar biasa, ada Dr. Zainal Arifin MA, ya, guru kita tercinta, dan ustadz Siamu, ustadz dan sahabat kita yang luar biasa. Tafadhal, Syekh. Terima kasih Ustadz Fadli. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nuansa pendidikannya, robbuka, pengayomannya, diajakannya berkata kepada Musa, datangi kaum yang zalim. Zalim itu bisa kita klasifikasi menjadi tiga. Menzalimi Allah Subhanahu wa taala, menzalimi orang lain, dan menzalimi diri sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, manusia sehebat apapun tidak mungkin menzalimi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam tidak dia lakukan, rukun iman juga dia tidak tegakkan. Sebenarnya dia tidak sedang menzalimi Allah. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan. Allah tidak memerlukan hambanya. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Kita sholat, Allah tak untung. Kita tak sholat, Allah tak rugi. Jadi kezaliman kita terhadap Allah tidak berdampak apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman kita terhadap orang lain. Ketika kita menzalimi orang lain seperti kata Ustaz Fadli tadi, melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyat, sebenarnya rakyat memang terasa terzalimi. Tapi ketika rakyat terzalimi ini mengadu kepada Allah, rakyat yang terzalimi ini menjadi makhluk yang kuat. Karena apa? Karena dia bersama dengan Allah yang Maha Kuat. Siapapun yang kita zalimi, sebenarnya kita menempatkan posisi kita jauh dari Allah dan melawan Tuhan. Sementara mereka yang terzalimi menempatkan dan mendudukkan posisinya bersama dengan Allah. Yang rugi dalam kondisi kedua ini ketika kita menzalimi orang lain, ya kita sendiri. Dakwah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi, tidak saja muslim, kafir pun yang kita zalimi, untuk yang satu ini Allah mengkabulkan doanya. Maka yang ketiga, menzalimi diri sendiri. Ketika kita mabuk-mabukan, menzalimi diri sendiri. Ketika kita judi, itu menzalimi diri kita sendiri. Menzalimi orang lain juga. Anak istri kita akannya menjadi rugi. Ketika kita korupsi, akhirnya semua orang menderita. Dan feedbacknya, siapa yang menanam dia akan menuai. Banjir akhirnya kita sendiri yang berada di situ. Karena kita dulu korupsi tanggul, akhirnya tanggulnya jebol. Rumah kita juga akhirnya terkena dampak dari banjir itu. Ini adalah semua efek dari kezaliman yang kita lakukan kepada Allah, kepada orang lain, sebenarnya bermuara, menerpa, menimpa diri kita sendiri. Ayo monggo Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun. Ayo monggo Nabi Muhammad mengajak kaum kafir Quraisy. Ayo monggo kita da'i mengajak kepada sahabat teman-teman kita untuk tidak melakukan kezaliman. Karena apa? Karena kita sayang kepada mereka. Karena apa? Karena kita yang sudah bahagia ingin berbagi kebahagiaan. Zalimmu terhadap Tuhan menyengsarakanmu. Zalimmu terhadap orang lain menyengsarakanmu. Zalimmu terhadap dirimu sendiri juga menyengsarakanmu. Jadi apa yang kamu ingin dari kezaliman itu? Big question. Ustaz Syam. Baik, terima kasih Ustaz Jenal, Ustaz Fadli. Dalam ayat 10 ini, surah As-Su'ara, kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun, ini sebenarnya inspirasi yang bisa kita lihat dalam aspek pendidikan. Ini menurut analisa saya sangat pendidikan advance nih. Artinya, di sisi lain Musa mendatangin Fir'aun, memberikan keterangan tentang Tuhan kepada orang yang sudah merasa dirinya Tuhan. Artinya memang menjadi sesuatu hal yang sangat bisa dikatakan sulit kita ingin memberikan pencerahan tentang Tuhan kepada orang yang sudah merasa dirinya Tuhan. Tetapi di sini kalau kita bisa melihat dari beberapa hal kisah Nabi Musa ini, paling tidak ada yang bisa kita relevansikan dalam kehidupan keseharian kita. Bahwasanya ketika ada seseorang sudah merasa tinggi, maka yang kita lakukan untuk mendekatinya dalam aspek nilai kebaikan, maka mendengarkannya. Cukup harus banyak mendengarkannya. Dia berbicara, kita mendengarkannya. Tetapi ketika kita berbicara, kita harus membuktikannya. Karena itulah komunikasi yang paling tepat kepada orang yang harus kita hadapi. Artinya dalam level pendidikan advance, level pendidikan yang tinggi, kalau kita mendatangi orang yang sangat dia merasa pintar, maka metodenya adalah dengan banyak mendengarnya. Tetapi ketika kita ingin mendialogkan kepada dia tentang kata-kata yang dia sampaikan, maka perkatakanlah dengan sedikit tetapi banyak buktinya. Demikianlah yang dikisahkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun tentang bagaimana dia mendakwahkan ketauhidannya. Jadi dalam konteks sosial hari ini, banyak sekarang calon-calon pemimpin yang ingin besar dirinya. Dengarkan saja apa yang dia bicarakannya. Tetapi ketika kita ingin berdialog dengan dia, berbicaralah sedikit tapi buktikanlah agar ia juga mampu memahami kelemahannya. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif, kesimpulan dalam tafsir inspirasi dikatakan, bagaimanapun keingkaran mereka kepada Allah itu berbalik kepada mereka sendiri. Satu yang pasti, kehendak Allah itu juga yang unggul. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.